Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita tampil di udara sambil ingin merenungkan sesaat firman Allah dalam acara penyejuk hati. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat 129 dari surah Thaha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizama wa ajalum musamma. Artinya, dan sekiranya tidak ada suatu ketetapan dari Allah yang telah terdahulu atau tidak ada ajal yang telah ditentukan, pasti azab itu menimpa mereka. Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana rahmat Allah yang tiada terhingga, sehingga Allah tunda azab dan nanti mereka akan mendapatkan siksaan bagi orang-orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata kalimah di sini itu adalah menandakan ketetapan. Ketetapan di sini yang dimaksudkan adalah azab Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada takdim wa ta'khir, yang mestinya ditakdimkan adalah azab Allah, tapi ini ditakhirkan. Makanya dalam kesempatan ini kita mengaji adalah untuk merenungkan sejenak akan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada ayat ini adalah menunjukkan bahwasannya azab itu mesti ada. Maka kalaulah seandainya tidak ditentukan ajal, tidak ada ajal yang telah ditentukan, tentunya pasti azab itu akan menimpa kita semuanya. Makanya ayat ini menjelaskan kepada kita tentang rahmat Allah yang tiada terhingga, sehingga kita aman, baik itu yang melaksanakan perintah Allah, baik itu yang melanggar perintah Allah. Tapi yang jelas kita ini tahu bahwasanya azab Allah itu akan turun. Makanya juga di samping ayat ini menjelaskan bahwasanya mereka menyepelekan atau menyampingkan tentang azab Allah Subhanahu wa taala tentang terhadap orang-orang yang terdahulu yang telah menimpa. Padahal ayat-ayat Al-Qur'an yang sebelumnya banyak menjelaskan seperti ayyamsaskum qarhum faqad massal qauma qarhum mislu wa tilkal ayyamun nudawiluha bainan nas. Kalaulah seandainya mereka merasakan keluh kesah, jerih payah dan payahnya dunia kehidupan ini, ingatlah kaum-kaum yang sebelumnya, sebelum Rasulullah, sebelum nabi-nabi, sebelum Nabi Isa dan yang sebelum Nabi Ibrahim, mereka telah mengalami kesusahan. Untuk apa Allah jadikan semua itu? Karena Allah menginginkan manusia-manusia yang beriman kepada Allah tetap teguh pendirian, baik di segala kesusahan yang meradang atau melanda kepada dirinya sendiri ataupun orang lain. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Di ayat 129 dari tafsir Sa'rawi yang kita kaji pada hari ini, kita menemukan firman Allah Subhanahu wa taala, walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan atau ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka. Ini merupakan ketetapan Allah. Ini merupakan takdir Allah. Dalam takdir Allah ada jalan keluar yang bijaksana untuk semua pihak, dan harapan cinta kasih dan penungguan waktu yang diberikan kepada semua orang yang jahat dan yang baik, dan keputusan atau firman-Nya tetap menunggu. Artinya Allah tidak langsung menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan atau pelaku maksiat atau orang yang memilih kekafiran. Allah memberinya tenggang waktu yang terkadang cukup panjang, dari sejak dia lahir sampai usianya 80 tahun. Itu merupakan tenggang waktu yang diberikan Allah. Kita menemukan sosok Fir'aun yang memiliki tenggang waktu yang begitu banyak di hadapan bukti-bukti kekuasaan Allah yang setiap detik jumlahnya jutaan kali lipat banyaknya. Lebih dari itu, kita juga menemukan mukjizat luar biasa yang diberikan Allah melalui nabinya Musa di hadapan Fir'aun. Contohnya ada 9 ayat, 9 mukjizat yang datang silih berganti. Tongkat berubah menjadi ular. Bagaimana tangannya berubah menjadi putih bercahaya. Kemudian dia menemukan katak di mana-mana. Air berubah menjadi darah. Belalang menyerbar dan merusak tanaman. Sementara tanaman kaum Bani Israel, pengikut setia dari Nabi Musa, tidak berubah. Di mana air tidak berubah, tetap menjadi air. Dan air yang berada bagi pengikut kaum Fir'aun berubah menjadi darah. Semua tanda-tanda kekuasaan Allah untuk menjadi pelajaran bagi masa lalu. Kita sebagai orang yang beriman, yang hidup pada masa kini dan akan datang, telah menjadikan masa lalu bagaikan spion. Spion perlu kita lihat ketika kita menggunakan kendaraan roda 2 atau roda 4 untuk melihat ke belakang. Tetapi satu hal yang menarik dari pengendaraan kita, di dalam mobil kita lebih banyak melihat kaca yang ada di depan, yang luasnya pun lebih luas daripada kaca spion yang ada di kiri dan di kanan kita. Apa makna di balik itu? Masa lalu perlu dilihat sebagai pembelajaran. Tetapi kita hidup tidak pada masa yang lalu. Kita hidup di masa sekarang untuk menatap masa depan yang cerah. Biarlah masa lalu menjadi pembelajaran. Kisah Fir'aun menjadi pembelajaran. Masa suram, masa suka, masa duka menjadi pembelajaran. Tidak harus terus senang karena keberhasilan yang tercapai pada masa lalu, tetapi lebih penting dari itu, bagaimana menata diri di masa depan agar tetap bertahan dengan keberhasilan. Sebaliknya, ketika kita melihat masa lalu kita suram, tidak juga harus meratap menjadi orang yang pesimis, suka menjadi orang yang duka, merasa dirinya yang bersalah. Tidak, Allah dengan takdirnya menginginkan kita bertindak secara positif dan optimis, melihat masa depan dengan penuh kecerahan, dengan penuh optimistis dan kebahagiaan. Inilah pesan yang dimaksud, walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizama wa ajalum musamma. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Iya. Ayat yang kita kaji ini adalah memberitahukan kepada kita tentang penegasan bagaimana kalaulah seandainya tidak karena ketentuan rahmat Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, niscaya mereka juga akan binasa sebagaimana binasanya umat terdahulu yang menentang, yang mengingkari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tidaklah menghalangi mereka dari azab-azab tersebut kecuali ketetapan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Maka apakah ketentuan yang telah ditetapkan Allah tersebut? Maka dalam surat Al-Anfal yang artinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Inilah kalimat yang telah mendahului ketentuan tersebut, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan azab atas diri mereka. Maka sangat bersyukur sekali kita bahwasannya Allah tidak menurunkan azab itu karena masih ada orang-orang yang memohon ampun kepadanya. Atas dasar itulah diakhirkan azab tersebut. Kalaulah sudah tidak ada ketentuan Allah, kalaulah sudah tidak ada rahmat dan kasih sayang Allah, maka akan turunlah azab terus menerus sehingga kita tidak dapat mengelak hal tersebut. Untuk itulah dalam kesimpulan ini, marilah kita raih rahmat Allah terus, jangan sampai kita putus asa. Mudah-mudahan dengan rahmat Allah itu kita dapat menikmati hidup ini yang susah menjadi nikmat di akhirat kelak nanti. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.